berpaling jauh darimu. Ingin kegapai semua cita bersama dirimu di sampingku, saling merasakan suka dan duka. Akankah kita jalani? Akankah kita lalui? Akankah kita jalani?